السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mungkin pelajaran ini pelajaran yang terakhir sebelum Ramadan. Minggu Senin depan itu kan sudah libur. Selasa, Rebo ya? Rebo ujian. Ya. Jadi Ustaz hari Kamis insya Allah sudah dakwah. Hari Kamis sudah dakwah. Nanti kalau seumpama setelah ujian, ada waktu kosong nanti kita isi untuk kita mempelajari kitab head. Ya. Jadi biar ngerti. Buat buat modal untuk ngisi sanglat nanti. Ya. Nah, tapi kalau untuk pelajaran ini kita jadikan terakhirnya hari ini karena hari Kamis pagi tepatnya jam 6 saat sudah di pesawat. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi kita akan berbicara banyak tentang persiapan dan kesiapan kita untuk pulang ke rumah. Jadi biar kalian tahu kenapa Ustaz jadikan sebuah tema daripada akhir pelajaran sebelum nantinya kita teruskan di bulan Syawal, tidak lain adalah karena saking bahayanya serta sangat besar pengaruhnya kepada apa yang selama ini telah terbangunkan di dalam diri kalian. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kalian ingat selalu supaya kalian itu waspada, sehingga kalian tidak termasuk yang terjerumus seperti saudara-saudara kita yang terjerumus pada masa-masa liburan yang panjang itu. Jadi yang pertama adalah kita harus sadar bahwasanya kita semuanya ini sudah terlanjur hidup di zaman akhir. Artinya apa? Kebaikan itu langkah adanya. Keburukan itu sangat tersebar di mana-mana. Inilah zaman yang begitu sangat ditakutkan oleh para aulia, para solihin, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah 1400 tahun yang lalu Nabi bersabda, "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa shababukum wa taraktum jihadakum?" Yang artinya, bagaimanakah kiranya kalian kalau kalian dapati anak-anak muda kalian maupun pemudi-pemudinya alias anak-anak muda perempuan, itu mereka adalah terdiri daripada orang-orang yang fasik. Sehingga ketika disebutkan dan dijelaskan serta dikabarkan hal itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercengang sahabat Nabi, merasa heran dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Sehingga mereka semua berkata kepada Nabi, "Aka inna zalika ya Rasulullah?" Apakah semacam itu akan terjadi wahai Nabi? Jadi kenapa sahabat Nabi itu begitu tercengangnya, begitu terherannya, begitu terkejutnya mendengarkan kabar ini? Karena di zaman Nabi itu sangat jauh status anak-anak mudanya dengan anak-anak muda sekarang ini sangat jauh. Jadi seakan tidak mungkin. Coba zaman sahabat Nabi misalnya diberitahukan bahwasanya nanti suatu zaman ada satu alat yang menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain walaupun berjauhan, bahkan bisa melihat kepada gambarnya, percaya nggak pada waktu itu? Tidak percaya. Sekarang sudah ada. Ketidakpercayaan yang semacam itu, kalau kita kabari pada zaman sahabat tentang adanya handphone sekarang ini, sama kagetnya, sama tidak percayanya mereka ketika dikabari bahwasanya nanti anak-anak muda itu adalah terdiri daripada manusia-manusia yang fasik. Nah, ini zamannya sekarang ini. Kita lihat bagaimana seorang yang fasik itu tersebar di mana-mana, karena definisi daripada fasik itu sendiri adalah setiap orang yang pernah berbuat dosa besar atau selalu terus-menerus melakukan dosa kecil, itu namanya fasik. Kita lihat sekarang. Kalau kita tanya sama anak-anak muda sekarang, melihat lawan jenisnya itu hukumnya apa? Kalau kita tanya kepada mereka, tidak akan mengatakan haram, biasa saja. Kalau tanya kepada anak pesantren, iya haram, tapi kepada mereka tidak. Nah, sekarang masalahnya, anak yang berada di dalam pesantren ini dibandingkan dengan anak di luar sana itu berapa persennya? Jauh. Jadi anak pesantren, baik yang alumni maupun yang masih di pesantren, itu keseluruhannya jumlah populasinya itu cuma 15%. Bayangkan, 15%. Yang tahu bahwasannya yang lihat cewek itu hukumnya haram, itu cuma 15%. Yang tahu kalau melihat cowok itu hukumnya haram, itu cuma 15%. Yang tahu bahwasanya hukumnya pacaran itu haram, itu cuma 15%. Yang tahu bahwasanya menyakiti orang, apalagi sampai tawuran, haram, itu cuma 15%. Semoga kita termasuk 15% itu. Nah itu. Adanya mereka, di antara kita, itu benar-benar berpengaruh. Oleh karena itu, pertama kali yang harus kita sadari adalah kita sekarang sudah berada di zamannya. Ini zaman yang ditakutkan oleh para sahabat Nabi. Sampai-sampai begitu tercengangnya mereka. Kenapa demikian? Karena mereka dapatkan anak-anak mudanya itu semuanya itu berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Kita ambil contoh dua sahabat Nabi yang masih muda. Yang pertama, namanya Abdullah bin Amr bin Jamuh, di mana beliau ini seorang anak yang masih berusia 14 tahun, yang ketika Nabi mengumandangkan dan mengumumkan peperangan, baik di Badar maupun di Uhud, maka secara berbondong-bondong kaum muslimin dari kalangan pria itu mendaftarkan dirinya kepada Nabi untuk menjadi pasukan Nabi dan tentara Nabi. Ketika Abdullah bin Amr bin Jamuh ini mendaftarkan dirinya, ditolak oleh Nabi. karena masih berumur 14 tahun. Maka Sayyidina Abdullah bin Amr bin Jamuh ini melihat kepada temannya yang sudah berumur 15 tahun diterima. Kok beliau enggak diterima? Komplain kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa dia diterima? Aku kok enggak diterima sih? Padahal kalau aku berduet dengannya, berduel dengan dia, aku gulat sama dia, aku bisa mengalahkannya. Kok justru dia diterima, aku enggak diterima? Coba lihat. Berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah kedudukan yang nantinya akan menjadikannya dia itu mati dalam keadaan syahid. Mana ada orang sekarang seperti itu? Kan masih mikir dulu. Masa aku mau mati syahid dulu? Kawin aja belum? Ya kan? Semua di antara kalian itu semuanya kebanyakan benar di dalam benaknya itu kawin dulu, kawin dulu, kawin dulu. Bahkan jadi wiritan setiap hari. Kawin, kawin, kawin, kawin. Hah? Ya tidak? Baguslah kalau tidak. Kemudian tapi kalau sahabat Nabi tidak. Akhirnya kata Nabi, benar, kau bisa mengalahkan dia? Kali ya Rasulullah. Baik, kalau begitu boleh dicoba. Akhirnya diadu antara sahabat yang diterima tadi umur 15 tahun dengan sahabat yang tidak diterima, ditolaknya oleh Nabi. Subhanallah, sahabat Abdullah bin Amr bin Jamuh yang masih berumur 14 tahun itu bisa membantingnya dan mengalahkannya. Akhirnya oleh Nabi dua-duanya itu diizinkan. Dua-duanya akhirnya diizinkan untuk berperang bersama Nabi. Dan subhanallah, di saat itu ketika sebelum sudah mereka latihan dan sebagainya, mereka mempersiapkan diri untuk menjadi tentaranya Nabi. Herannya, Sayyidina Abdullah bin Amr bin Jamuh yang masih berumur 14 tahun itu selalu bertanya kepada sahabat-sahabat tentang siapa? Tentang Abi Jahal itu yang kayak gimana? Abi Lahab itu mukanya kayak gimana? Kemudian Abi Sufyan itu kayak gimana? Uqbah bin Abi Mu'ayth itu kayak gimana? Yang ditanyakan itu adalah dedengkot-dedengkot Quraisy, pentolan-pentolan orang Quraisy. Bukannya sahabat-sahabat Nabi yang besar, Syekh Abu Bakar itu di mana, Syekh Umar di mana. Sehingga sahabat heran dengan anak muda ini. Aku heran kepadamu. Kok yang ditanya-tanya itu selalu pentolan-pentolan Quraisy? Kok bukan sahabat-sahabat yang besar daripada sahabatnya Nabi? Gal, iya, karena aku mempunyai keinginan dan cita-cita menyenangkan Nabi dengan memenggal kepala mereka. Mereka. Sehingga layak kalau seumpama sahabat Nabi ketika Nabi memberitahukan mereka tentang adanya nanti kaum muslimin itu, anak-anak mudanya baik yang kalangan laki maupun kalangan perempuan menjadi anak-anak muda yang fasik, itu heran mereka. Dan subhanallah, akhirnya berhasil. Yang dibunuhnya adalah Abu Jahal. Setelah dibunuh Abu Jahal, tapi belum mati. Kemudian oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu dipotong, lehernya dipotong dan dibawa kepada Nabi. Jadi yang menjatuhkan itu adalah dia, Abdullah bin Amr bin Jamuh. Dan Amr bin Jamuh ini ayahnya, seorang sahabat Nabi yang pincang kakinya. Dia punya anak 5, semuanya pejuang bersama Nabi. Sementara dia dilarang oleh Nabi untuk berperang. Karena apa? Karena beliau pincang. Maka dia juga tidak mau kalah, komplain kepada Nabi. Jadi Rasulullah, karena engkau melihat aku pincang, kemudian engkau tidak mengizinkan aku berperang. Ya Rasulullah, izinkan aku, dengan kepincanganku ini aku akan masuk ke dalam surga. Dengan kepincanganku ini aku tetap masih bisa membunuh orang. Coba lihat bagaimana ayah dan anak sama-sama berlomba-lombanya untuk menyenangkan hati baginda Rasul dan mendapatkan ridha Allah SWT. Itu mereka. Itu contoh yang pertama di antara kalangan sahabat Nabi. Contoh itu yang kedua adalah Sufyan atau Haris bin Nu'man. Sahabat sahabat Harith bin Nu'man itu adalah seorang pemuda yang umurnya itu masih 15 tahun atau 16 tahun. Di mana beliau itu menjadi ikon untuk sahabat-sahabat muda dari kalangan sahabat Nabi. Di mana beliau itu mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya karena suatu waktu di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan beliau dan berkata kepadanya, "Ya Harithah, kaifa asbahta? Bagaimanakah engkau di pagi hari ini? Keadaanmu bagaimana?" katanya. Maka Nabi beliau menjawab, "Ya Rasulullah, inni asbahtu mu'minan billahi haqqa." Aku sekarang di pagi hari ini ya Rasulullah dalam keadaan beriman kepada Allah dengan keimanan yang sesungguhnya. Sehingga Nabi mendengar jawaban yang sangat tinggi itu, beliau bersabda kepadanya, "Ya Harithah, undur madza taqul, fa inna likulli qawlin haqiqah fa ma haqiqatu qawlik." Wahai Harithah, lihatlah apa yang kau katakan itu. Karena setiap perkataan itu, setiap pengakuan itu ada buktinya. Lalu bukti perkataanmu itu apa? Maka sahabat Harith yang masih berumur 15 atau 16 tahun itu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni ka arsy ka inni ka anni bi arsyir rahmani barizah. Aku sekarang melihat arsy Allah itu tampak kepadaku. Wa ka anni bi ahli jannati fil jannati yatana'amun wa bi ahli nari fil nari yu'adzabun wa yata'awun." Dan aku sekarang ini melihat ya Rasulullah, mereka penghuni neraka itu sedang diazab dan mengadu-ngadu kesakitan. Sedangkan penghuni surga aku melihat dalam surganya dalam kenikmatan. Dalam pandanganku ya Rasulullah, tidak beda antara bebatuan dan emas permata. Tidak beda. Beda enggak sama kamu? Nah, itu ngeliat tangannya Ustaz. Ini permata namanya. Lihat tembok. Sama apa beda? Menurut sahabat Harithah, sama. Enggak ada berharga, enggak ada berharga. Sama saja. Tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih berharga. Sama saja dalam pandanganku. Seorang sahabat yang masih muda, yang harusnya cari modal untuk kawin seperti pikiran kalian itu. Ini enggak? Senang, gembira Nabi Muhammad SAW. Mendengarkan jawaban ini. Setiap Nabi SAW bergembira pasti berdoa. Kata Nabi SAW, "Araftah falzam." Kamu telah melihat itu semuanya, telah mengetahui yang semacam itu, maka hendaknya engkau lazimi. Maka kemudian karena Nabi gembira, maka Nabi mengajukan dan menyodorkan permintaan kepadanya. "Ya Harithah, is'al masjid." Mintalah apa saja yang kau ingin minta. Apa jawaban Harithah? Dan apakah jawaban kamu seandainya Nabi Musa menyodorkan permintaan kepada kalian? "Wahai umatku yang perempuan, mintalah apa saja. Aku akan mintakan kepada Allah." Kira-kira minta apa? Bahagia dunia akhirat. Jadi istri yang salihah, apalagi suami yang soleh. Pokoknya semua permintaan kalian identik dengan dunia. Masih ada dunianya. Bahagia saat dunia akhirat. Kenapa gak minta bahagia akhirat saja? Karena kebahagiaan di dunia tidak ada. Gak ada kebahagiaan di dunia. Rasulullah SAW telah bersabda menegaskan akan hal itu. Dengan beliau bersabda, "La tabhasu syai'an ma khalaqallah fil ardi." Jangan kalian cari sesuatu yang Allah tidak ciptakan di muka bumi ini. Ditanya oleh sahabat Nabi, "Mazalika ya Rasulullah? Apakah yang tidak ciptakan di bumi ini ya Rasulullah?" Maka kemudian Nabi menjawab, "Rahatun fit dunia." Kesenangan di dunia? Tidak ada. Kebahagiaan di dunia? Tidak ada. Jadi beruntung yang cobaannya banyak. Beruntung yang ujiannya banyak. Justru yang mereka-mereka semacam itu bukan mereka-mereka yang nasibnya sial. Tidak, justru mereka dicintai oleh Allah SWT. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Idza ahabballahu abdan," jika Allah sudah cinta kepada seseorang, maka Allah akan mencobanya dengan cobaan demi cobaan. Untuk apa? Supaya naik derajatnya, naik, sampai dekat kepada Allah SWT. Gitu. Sampai dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Itulah kita. Pokoknya kalau minta, harus ada suami yang soleh, katanya tadi sebutkan. Terus, jadi istri soliha. Nah, berarti jadi istri soliha berarti kawin dong. Suatu susupan yang sangat halus. Iya kan? Untuk menyusupkan sesuatu kenikmatan duniawi. Tapi lihat kesempatan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Harithah. Yang semoga siapa yang mau jadikan istrinya dia? Siapa yang mau jadi istrinya Sayyidina Harithah? Masalahnya beliau itu meninggal dunia, belum kawin. Ada yang mau? Masalahnya kalau ada yang mau, berarti dia harus meninggal sebelum kawin. Kalau sudah kawin, berarti dia akan tinggal bersama suaminya. Nah, walaupun nanti suaminya nggak seperti di dunia dulu. Dulu suaminya hitam, nanti putih. Hidungnya pesek, nanti mancung. Giginya merongos, nanti enggak. Bibirnya doer, nanti enggak. Tapi tetap aja derajatnya beda dari Harithah. Lihat bagaimana saya Harithah. Ketika disodorkan permintaan itu oleh Nabi SAW, apa jawaban beliau? Kali ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah. Mintakan kepada Allah supaya aku mati dalam keadaan syahid. Coba lihat. Ini permintaan yang luar biasa. Banyak sahabat Nabi yang diberikan sodoran permintaan semacam ini, maka mereka menjawab dengan tepat. Tapi ada pula yang menjawab tidak tepat. Ada seorang sahabat badui datang kepada Nabi, disodorkan permintaan oleh Nabi karena Nabi senang gembira dengan kejenakaannya. Tahu jenaka? Lucu, orangnya lucu gitu. Gembira Nabi, disodorkan permintaan. Kau minta apa? Aku ya Rasulullah, gali ya. Kalau begitu ya Rasulullah, aku minta 5 ekor unta, 10 ekor kambing, 1 budak yang menjaganya. Binatang-binatang itu. Sudah enggak ada lagi? Enggak ada lagi. Enggak ada lagi kita Nabi. Sampai 3 kali Nabi SAW bertanya. Enggak ada lagi? Enggak ada lagi. Maka kemudian Nabi SAW berkata, sungguh imra'atu Musa khair. Perempuannya Musa itu lebih baik daripada kamu. Kamu laki-laki. Tapi perempuan di Musa, umatnya Musa itu lebih baik daripada kamu. Dikasih permintaannya. 5 unta, 10 kambing, 1 budak. Pulang gembira dia. Padahal dia pulang dengan kerugian. Karena pulang dengan dunia. Makanya ingat ya. Ingat. Dari sekarang sampai kapanpun, jangan merasa bangga dengan keduniaanmu. Jangan merasa bangga dengan dunia yang kita punya. Tidak. Tapi itu merupakan sebuah jeratan dan beban yang sangat menghimpit setiap orang punya. Kamu tahu seorang sahabat Nabi yang bernama Zain Abdurrahman bin Auf yang didoakan oleh Nabi SAW di dalam setiap transaksinya. Allahumma barik fi safqatih. Ya Allah berkatilah di dalam transaksinya. Sehingga daripada doanya Nabi tersebut, beliau itu tidak pernah menjual apapun kecuali pasti akan laku payu dengan harga yang tinggi. Itu beliau. Beliau yang ketika meninggal dunia, beliau berpesan, hartaku nanti berikan kepada ahli Badar. Ahli Badar itu yang berjuang bersama Nabi di perang Badar, yang berjumlah 313. Yang masih hidup, kasih setiap orang 400 ribu dinar dari hartaku. dia berpesan semacam itu. Dialah yang juga berkata karena doanya Nabi, aku ini sangat takut sekali membalikkan sebuah batu yang menancap di atas tanah. Karena kalau aku buka, di situ ada emasnya. Dari saking berkahnya tangannya berkat doanya Nabi SAW. Suatu waktu, Nabi sudah meninggal dunia. Beliau datang ke kota Madinah dengan sebuah keadaan yang sangat langka di kota Madinah. Sehingga seluruh manusia di Madinah keluar. Kenapa? Karena di Madinah penuh dengan kebulan debu yang bertebaran ke atas sana. Kenapa? Bagaimana tidak akan bertebaran debu? Karena beliau masuk ke kota Madinah dengan rombongan unta yang berjumlah 700 unta semuanya memuat barang-barang dagangan. Begitu masuk, suaranya keras, debunya kemana-mana, sehingga semua orang bertanya, keluar ada badan, ada badan. Tidak luput Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha warta. Dia keluar, kenapa ini yang terjadi? Dia lihat mereka semua itu memandang melihat kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang datang dengan 700 ekor unta dengan muatan barang dagangan dan barang yang dibutuhkan berupa makanan-makanan pokok. Di saat itulah dia sama dengan kesiaan. Dia nanti akan masuk ke dalam surga dalam keadaan merangka. Sampai di situ kepada beliau, disampaikan kepada beliau, datang kepada Aisyah. Aisyah, ketahuilah bahwasanya seluruh yang aku bawa ini 700 muatan itu semuanya untuk penduduk Madinah. Balas, aku bagikan kepada mereka. Ada seperti itu sekarang. Kali di Banjar ada kali. Kalau ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf satu, beres pondok darurat dakwah. Coba ada 700 ekor unta, penuh muatan semuanya. Nah, itu diberikan dengan cuma-cuma kepada fuqara miskin Madinah. Itu beliau. Tapi walaupun demikian, tetap saja dunia yang menjadi miliknya itu tetap menjadi beban. Karena itu, kemalakas aluna yuk mahidin. Tanya satu persatu, tanya. Nah, makanya kan kita itu minta dunia yang banyak, yang berkah menyenangkan, tapi nanti di akhirat tidak dihisab. Itu paling enak. Allah berikan kami dunia yang banyak, yang barokah, berguna bagi nusa dan bangsa, menyenangkan dan membahagiakan, tapi nanti tidak ada hisabnya. Kalau kita mau berarti yang enak-enak, apa itu khair? Kalau kalian minta sesuatu pada Ustaz, pasti saya berikan. Selama Ustaz mampu, berikannya. Dan masih ada lagi. Kalau tidak ada lagi, mana lagi? Tapi ya, kalian minta hebohnya Ustaz, ya lah, Ustaz punya heboh satu. Walaupun kalau semua dijual untuk beli handphone yang biasa kalian pakai itu bisa jadi 100. Nanti ya, ini semua akan diminta, akan dituntut, akan menjadi beban. Tapi gimana lagi, kita semua memiliki hal yang kita punya semuanya untuk ilmu. Membesarkan ilmu, memuliakan ilmu. Biar mereka-mereka itu tidak merendahkan kita sebagai orang punya ilmu. Jadi usahakan kita nantinya dan selanjutnya. Kalau kita membeli sesuatu, belilah yang bagus-bagus. Asalkan uangnya juga bagus. Jangan dapat nyuri. Dengan niat untuk memuliakan ilmu. Untuk memuliakan ilmu. Jadi kita insya Allah dengan semacam ini nanti akan tidak ada hisabnya. Tidak akhirat. Nah itu. Lihat bagaimana beliau ini. Minta kepada Nabi SAW. Gal'ud'uli bisyahada. Ya Allah aku minta. Ya Rasulullah aku minta kepadamu supaya engkau doakan aku. Supaya aku mati syahid. Nabi mengangkat tangannya. Allah marzuk harithah syahada. Ya Allah berikan rizki. Harithah berupa mati dan barang syahid. Doanya Nabi mustajab. Ketika peperangan Uhud. maka beliau itu termasuk yang di front depan. Tahu front depan? Yang paling banyak kesempatan untuk mati. Waktu itu beliau sedang di dalam tangannya itu ada butiran-butiran kurma yang semula akan dimakannya. Ketika akan dimakan begini, tiba-tiba ada kedengaran suara kumandang Nabi untuk segera bersiap-siap menyerang kepada pihak musuh. Di saat itulah yang tadinya kurma itu ada di tangannya dilemparkannya. Kemudian dia cepat-cepat berada dalam posisinya. Sehingga teman-temannya mati tinggal di hari, tak makanlah. Supaya kau lebih kuat lagi. Kumpulkan energi untuk kita menyerang musuh-musuh. Kalau tidak, aku sekarang mencium baunya surga di arah musuh sana. Nah, akhirnya begitu sudah dikatakan oleh Nabi, dikumandangkan untuk maju, maka beliau termasuk yang pertama kali maju. Dan merangsak terus, merangsak, sampai kemudian akhirnya beliau gugur sebagai syahid. Ketika beliau gugur sebagai syahid, setelah selesai peperangan, maka sahabat-sahabat Nabi menghitung berapa luka yang terdapat di dalam diri Sayyidina Harithah. Ternyata luka-luka itu terdapat pada dirinya sebanyak 90 tusukan lebih. Semuanya di depan. Tidak ada di samping, tidak ada di belakang. Artinya apa? Beliau tidak pernah lari, mundur ke belakang, ya, tapi terus maju, sampai akhirnya meninggal dunia. Umurnya berapa? 16 tahun. Maka di saat itulah datang ibunya dalam keadaan menangis. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, beritahukan aku di manakah Harithah sekarang. Kalau engkau katakan dia di surga, aku akan bangga dan aku ikhlas melepasnya. Tapi kalau engkau katakan dia berada di neraka, maka mulai saat ini sampai aku mati, aku akan menangis, meneteskan air mata dan menangis karenanya." Maka dijawab oleh Nabi SAW, "Galia umma, atahsabina annal jannata darajatan wahidah? Apakah kau mengira bahwasanya yang namanya surga itu hanya satu kedudukan, satu derajat? Tidak, tapi beberapa derajat. Dan ketahuilah bahwasanya putramu Harithah telah mendapatkan derajat yang paling tinggi, al-jannatul firdaus al-a'la." Nah, itu kebahagiaan. Itu mau dijual sama kamu. Itu mau dijual. Kedekatan kita dengan Nabi itu mau dijual. Dengan kamu jalan-jalan di mall, dengan kamu merasa bergembira, bertepuk tangan karena sebentar lagi akan pulang. Kalian sebentar lagi itu bukan akan pulang menuju kenikmatan, tapi sebentar lagi kalian akan pulang menuju kesengsaraan. Kenapa saya katakan begitu? Karena Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala waliman. Jadi kita itu keluar dari tempat yang barokah. Ini tempat barokah. Jadi harusnya ketika kalian akan berangkat dari pondok ini menangis, sedih, minta pada Allah, sholat hajat ya Allah, minta perlindungan pada Allah Ta'ala, minta ridhonya guru-guru kamu supaya datang ke tempat ini dalam keadaan imannya masih utuh seperti semula, tidak terkena musibah baik di dunia agama maupun di badannya. Minta pada Allah seperti itu. Berapa banyak begitu pulang kembali ke sini cuma nama celakaan meninggal dunia. Berapa banyak yang tadinya masya Allah tahajudan masya Allah dan sebagainya pulang karena salah teman, karena salah memilih teman, pulang ke sini dalam keadaan 3 hari balik lagi ke rumahnya sudah nggak balik lagi sini. Yang semacam itu kenapa? Karena kita itu mempunyai keimanan. Iman itu sesuai dengan yang ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bertambah dan berkurang. Ketika bertambah seperti sekarang ini kalian nikmat hidup di pondok, alhamdulillah nikmat. Kalau kalian tahu hiruk pikuk yang ada di luar sana, kemaksiatan yang tersebar di luar sana, yang namanya orang itu sengsara, bingung, tanpa arah dan tujuan di luar sana, maka kalian akan bersyukur. Ini yang dikatakan Nabi SAW. Riyadul Jannah itu di sini. Nikmat belajar dapat pahala besar. Ya dikatakan pahalanya seperti beribadah 60 tahun. Pulang ke kamar tidur, tidurnya ibadah, tidurnya tasbih. Bangun tahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Kita di sini orang tua yang mendapatkan berkah. Orang tua cari dunianya gampang, diberkati, dirahmati, semua karena anaknya berada di pondok. Nanti setelah itu datang sini sama-sama sholat jamaah. Yang satu tampak dengan cahayanya, cahaya tahajudnya, yang satu cahaya zikirnya, yang satu cahaya sholawatnya. Begitu bertemu satu dengan yang lainnya, maka satu dengan yang lainnya saling membiaskan cahayanya. Ini dapat cahayanya sholawat, dapat cahayanya tahajud, jadi satu. Itu yang kalian rasakan dan itu yang kalian dapatkan di pondok. Begitu pulang, kalian nanti, kalian yang akan membiaskan cahaya. Sehari, dua hari, tiga hari, habis cahayanya itu. Karena apa? Terlalu banyak yang membutuhkan, terlalu banyak gitu. Ngerti gak? Nah, jadi jangan sampai kamu katakan bahwasanya yang terjadi bukan seperti ini. Seperti ini terjadi. Karena mereka itu sama seperti kekuatan magnetis yang ada di dalam besi berani. Kalian itu bisa menarik orang yang ahli maksiat terus tarik. Sehingga tadinya karena berkat berkumpul dengan kalian, bersentuhan dengan kalian, maka dosanya diampunkan. Tapi masalahnya cahaya yang kalian punya itu masih labil. Belum istiqomah. Belum kuat. Sehingga lama-kelamaan redup, redup, redup dan akhirnya mati. Ketika mati, yang terjadi adalah akan saling tukar-menukar kegelapan. Ini kegelapannya maksiat yang ini kegelapannya internet, ini kegelapannya mall, ini kegelapan zina, ini kegelapan narkoba, yang ini bertemu dengan ini, yang ini bertemu dengan ini, terus nyatu dalam diri kamu, jadilah kamu pedeng wajahnya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan itulah yang terjadi. Beruntung bagi mereka yang berada di pondok. Kalau kalian melihat kepada sisi-sisi kepentingan kalian sendiri, maka kalian akan memilih untuk berada tetap di pondok. Nah, tapi kalau kalian tidak diberi taufik dan hidayah, ya kalian tidak akan memilih di pondok. Tapi lebih baik jangan terlalu banyak, biar pondok enggak banyak pengeluarannya. Habis daripada terpaksa nanti di sini, oh anak ikut apa desa segap gitu. Akhirnya sampai berapa ini mau pulang terus ngapain? Akhirnya mengganggu kepada yang lainnya. Nah itu yang terjadi. Jadi biar paham bahwasanya kekuatan cahaya yang kita miliki itu cuma 15% menghadapi 85% sulit untuk kita menang. Dan kita paham itulah yang terjadi di luar sana. Terus gimana caranya supaya kita tetap istiqomah? Cahaya itu tidak hilang dari diri kita. Caranya adalah setiap lingkungan dimanapun kita berada jadikan sebagai lingkungan pondok pesantren dakwah. Kalau kau mau tetap terjaga, apalagi kalau seumpama tetap semacam itu di Ramadan semacam itu, insya Allah kamu akan mendapatkan pahala lebih banyak daripada di sini malah. Jadikan lingkungan rumah kamu itu seperti dakwah. Dalwa ada TV-nya enggak? Nah, jadi kan di rumah kamu enggak ada TV. Dalwa ada makan enaknya enggak? Nah, jadi kan di situ begitu juga. Dalwa ada HP-nya enggak? Jangan pakai HP. Facebook alafu haram. BBM alafu haram. Gitu. Katakan begitu. Baik? Jadi kuatkan diri kamu. Enggak, anak kamu ikut kamu setan alafu. Anak mau ikut Ustaz Segap. Anak punya guru yang sayang sama anak. Di dunia sampai di akhirat nanti. InsyaAllah. Anak mau ikut Rasulullah. Anak mau ikut Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Memang kehidupan sulit. Sulit. Sangat sulit untuk kita. Sangat sulit. Lebih sulit daripada mereka yang hidup di zamannya Allah Hadar. Kalau kalian hidup di Hadramaut, sekarang nih, ya kalian nggak sesulit kita di sini. Tapi kita hidup di sini, gitu. Di Indonesia yang seumpama ada rumah tanpa televisi itu sangat aneh, kuno banget gitu, rumah nggak ada televisinya, apalagi nggak ada sinetronnya, itu namanya orang yang keterbelakangan. Iya. Biarkan kita dikatakan demikian, enggak, alafu, TV, enggak. Kecuali mau lihat Piala Dunia, tapi enggak apa-apa. Tapi jangan lihat orangnya. Nanti dilihat pahanya itu yang putih, yang hitam, yang ini, jangan. Lihat permainannya. Satu kap bola, enggak apa-apa. Hiburan itu. Rawihul gulu basa'idan fa'inal gulu ba'in ukrihat amiyat. Sesekali senangkan hati kamu dengan sesuatu yang mubah. Jangan sesuatu yang haram. Senangkan diri kamu. Sesekali bolehlah kita melihat wajah perempuan yang cantik-cantik itu. Enggak, salah itu. Sesekali bolehlah kita itu berjalan-jalan ke gunung. Berjalan-jalan ke tepian pantai. Silakan sambil bertafakur. Gitu. Nah, jangan jalan-jalan yang tempatnya itu adalah tempat maksiat, jangan. Nah, ngerti? Ustaz, masalahnya saat kita pulang kan tanggal 20. Berarti sampai di rumah tanggal 21. Berarti hanya waktu 9 hari saja waktu kami ini untuk pergi ke Dufan. Habis itu kita harus puasa, Ustaz. Ketahuilah, yang semacam itu adalah kata-kata setan. Ngerti enggak? Orang yang kebalik pikirannya. Sudah bayar, bikin pusing lagi. Ustaz heran, kadang-kadang kok mau gitu. Ustaz kok disuruh, hatta dibayar, suruh masuk ke Dufan, gak mau. Gitu. Karena anak-anak saja kadang-kadang Ustaz mau. Suruh naik halilintar. Sampai mukanya Ustaz merah begitu. Pontang-pantingkan begitu, ya Allah. Sudah begitu, bayar lagi. Kan aneh. Itu naik yang bundur-bundur yang suruh lepas sendal, lepas songkok, nah, sarungan gimana nanti gitu. Makanya saya nggak mau naik yang itu, nggak mau naik gitu. Lepas lagi di gini, kepala di atas, ini di bawah gimana? Kepala di bawah, bayangkan kepala di bawah, pusingnya gimana? Nanti diputer lagi sampai banyak begitu turun, muntah-muntah, bayar, mau, Masya Allah. Ini kan aneh, orang sekarang ini aneh. Aneh, tapi nyata. Gitu. Dibikin gak enak, tapi bayar, mau. Gitu. Dosa enak, bayar. Masih penting kan? Ini dosa, gak enak, bayar lagi. Gitu. Apa enaknya? Ayo saya ingin tahu apa yang dicari. Rasi itu kayak gimana sih rasi? Apanya rasi gitu? Waktu diputer-puter gitu, waktu ketawa-ketawa gitu rasi gitu, atau waktu muntah-muntah rasi? Jangan bilang, wah ustadznya kuno. Siapa bilang ustadznya kuno? Ustadznya terlalu berkhayal. Kalau berkhayal pengen senang-senang seperti yang kalian senangi, tapi senang-senang saya bukan di Dufan itu, enggak. Ustaz pengen sekali naik buruk ke langit itu. Nanti dari satu bulan ke bintang lainnya. Nikmat tidak? Nikmat. Ditemani sama bidadari. Yang enggak usah mandi harum terus. Enggak sama seperti kalian. Bangun tidur, belekan. Itu loh, nikmat tidak itu? Nikmat, sudah nikmat, enak lagi. Ini enggak, di potah manting, heran. Naik harum jeram, begitu turun dari sana, basah semuanya. Astagfirullah. Basah nikmat, basah? Apanya asik? Naik, geruduk-geruduk, itu pantat itu sakit loh. Aja pak, aneh kan? Aneh. Yang kayak gitu dibilang nikmat. Nah, jadi itu namanya pikirannya terbalik namanya. Alhamdulillah Ustaz masih belum terbalik. Kalau kalian masih senang berarti masih terbalik berarti. Kalau mau senang silakan. Kancol, tapi jangan ke Dufan, tapi pergi ke Siwut. Bagus. Rem, masuk lihat ikan-ikan besar-besar. Mau lihat ini, asik kan lihatnya asik. Jadi sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang hanya ada di dalam lautan, kita lihat langsung. Seakan-akan kita berada di dalam lautan. Bisa bertafakur. Masuk ke alam burung-burungan yang besar-besar, yang bagus-bagus, yang indah, yang warnanya cakep-cakep. Asik. Bikin sehat mata yang memandang. Di sana apa? Mata jadi cepat sakitnya itu. Kontang-panting taruh di bawah, taruh di atas. Akhirnya bluderkan akhirnya. Gitu. Ya tidak? Iya, tapi masih mau. Gitu. Kenapa enggak? Ya sudah mahal saat sekarang. 250 bayarnya 1 juta untuk 4 orang. Nah, jadi enggak masuknya itu bukan karena enggak rahasia lagi, tapi enggak ada uang. Nah, itu loh, itu yang pengaruhi kalian. Mau senang-senang silahkan, senang-senang. Gimana senang-senang? Banyak kesenangan di rumah. Misalnya Pak, bantu orang tua, mopokin dedek, tidurin dedek, mandiin dedek, senang gak? Bikinin susu dedek. Sudah pahala. Fem, ngeliat wek-weknya anak-anak yang kecil itu asik kan? Dan juga pengalaman buat kita supaya nanti kalau kita punya anak, kita udah siap. Ya kan? Ya apa tidak? Nikmat. Ada lagi banyak diantaranya, bantu orang tua, motong-motong bawang, hanya matanya berair, oh, asik ya matanya berair. Dilihat tangannya bau. Itu kan bukan nikmatan gitu loh. Bantu orang tua, nyenengkan orang tua, orang tua ngelihat dari senengnya sampai dia neteskan air mata. Masya Allah, ini anak dulu begitu datang dari sekolah tas langsung dibanting, bok. Mas, siapin makan. Sekarang Masya Allah, santun, pakai jilbab, wajahnya bercahaya. Datang pertama kali cium tangannya, langsung nunduk cium kedua kaki ayah ibunya. Camkan baik-baik. Kalau mau ikut Ustaz, laksanakan itu. Santun cara ngomongnya sama orang tua. Begitu dibanguni, sebelum dibangun, dia sudah bangun minta pada Allah Ta'ala. Masya Allah. Gimana senangnya umikmu? Gimana senangnya ayahmu kalau seperti itu? Datang pertama kali, bah tolong bah ya. Bukan sok ngatur nih bah. Tapi ini demi kita semuanya. Kenapa nak? Sementara TV taruh di atas lemari dulu ya. Masya Allah. Langsung netes itu air mata itu. Masya Allah. Tapi jangan sampai, bah. Setelah seminggu, bah. Bolehlah bah, seminggu sekali gitu. Jangan ya. Bisa ngomong gitu? Mau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, ini amanat. Ya. Ustaz ngasih amanat sama kalian. Mau? Sampaikan salamnya Ustaz kepada orang tua kalian semuanya. Begitu pertama kali ketemu, sampaikan salamnya Ustaz. Kali doa dari Ustaz gitu. Salam itu kan doa. Kali Ustaz termasuk orang yang ada keberkahan misalnya, sehingga salam daripada seseorang yang baik itu bisa menjadi kebahagiaan bagi orang yang dapat salamnya itu. Sampaikan salam Ustaz kepada kedua orang tua kalian. Lalu Ustaz minta dua hal saja sampaikan. Yang pertama, Ustaz berpesan jadikan rumah ini selama aku di sini seperti di dalwah. Yang kedua, tolong untuk sementara televisi taruh di atas. Yang menyampaikan Ustaz doakan, jodohnya orang baik. Nah. Kalau enggak menyampaikan, jangan salahkan Ustaz. Nah. Kalau enggak menyampaikan, jangan salahkan Ustaz. Kalau ternyata jodohnya enggak baik. Gitu, Dengar semuanya? Dengar tidak semuanya? Sampaikan pada orang tua. Ustaz tidak rela, dan Ustaz tidak mau, walaupun itu orang tua kalian sendiri yang melahirkan kalian, Ustaz tidak mau. Kalian juga nanya Ustaz. Ustaz tidak mau kalian ini pulang ke sini dalam keadaan wajahnya itu beda. Sekarang Masya Allah bercahaya. Jangan sampai pulang ke rumah balik ke sini hitam lagi. Jangan. Jadi jaga kenikmatan yang Allah berikan itu jaga. Jadi ingat, sebelum kalian itu pulang, ya, begitu kalian keluar dia di luar sana, menghadap lagi ke gerbang, lihat, pandang. Yang sedih berarti dia dapat hidayah. Yang bahagia berarti dia enggak dapat hidayah. Nah, karena apa? Orang mukmin itu kata Nabi Muhammad sangat gelisah ketika meninggalkan kebiasaan kebaikannya. Dan orang yang munafik sebaliknya sangat gembira dan bahagia ketika meninggalkan kebiasaan baiknya. Nah, jadi itulah. Jadi sebuah barometer bagi kalian nanti kalau kalian keluar, lihat bagaimana kalian. Kalau sedih, ya Allah sedih, bagi saya menangis, Masya Allah. Itu murid Ustaz yang Ustaz banggakan itu. Tapi kalau senang, gembira, apalagi enggak sempat noleh dari saking sibuknya. Noleh. Tulis innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Kalau nulis itu insyaallah akan kembali ke sini. Tulis innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Tulis pakai tangan gitu. Tulis pakai tangan sambil diucapkan waktu nulis. Itu sangat ampuh dan berhasiat untuk mengembalikan kita lagi ke tempat itu sebelum kita meninggal nantinya. Ya, saya ingin melihat kalian lagi. Bukan tidak ingin kalian Ustaz lihat lagi, Ustaz pengen gitu. Tapi dalam keadaan yang semula. Bukan dalam keadaan yang lain. Bahkan kalau bisa lebih baik dari yang semula. Gimana caranya? Nah, itu kalau kalian ingin mendapatkan keadaan kalian di rumah itu lebih baik daripada di sini. Gimana caranya? Ada. Yang pertama, kalian jangan berteman kecuali dengan sesama alma mater. Paham? Sesama alma mater dalwah. Ayo kita bikin masalah makan buka bersama. Pindah-pindah. Rumah ini. Nanti sekalian terawihnya. Jangan cuma makannya doang langsung pulang. Terawih, habis terawih nanti ada kultumnya, gantian. Yang saya bulbet harus kultum. Nah, itu. Terus, siang nanti kita tadarusan bersama misalnya. Jangan kasih celah untuk memasukkan orang lain di dalam organisasi kita. Karena masalahnya, mereka sangat berpengalaman di luar sana, kita tidak berpengalaman di luar sana. Sehingga, pengalaman mereka itu bisa merusak ketidakpengalaman kita di luar sana. Kalau mereka mau nimbrung silakan, tapi masuk ke dalam dunia kita, bukan kita masuk ke dunia mereka. Jangan biarkan mereka banyak berbicara, biarkan kita banyak berbicara. Jangan biarkan mereka itu banyak bertindak, biarkan kita yang banyak bertindak. Ngerti? Nah, supaya pengalaman kita justru yang menular kepada mereka, bukan mereka yang menularkan pengalamannya kepada kita. Tapi kalau sudah mereka dikasih kesempatan berbicara, tahu enggak teman kamu itu dulu gini, tahu enggak? Ah, itu kembalikan memori-memori yang jahat kepada kita. Jangan. Itu sudah jahiliyah, sudah kita kubur. Jangan digali lagi. Itu masa jahiliyah sudah kita kubur. Jangan digali lagi. Ya. Terus. Kalian ada kesempatan yang sangat baik. Dua kesempatan paling tidak. Yang Ustaz jangkau. Yang pertama adalah birrul walidain. Birrul walidain itu bisa kalian dapatkan nanti. Setiap hari seperti yang Ustaz lakukan, cium tangan orang tua, cium kakinya. Waktu cium kaki minta ya Allah, minta ridha-Mu ya Allah. Kesempatan sebelum abah kamu, ibu kamu meninggal dunia. Kalau sudah ibu meninggal dunia, habis. Kalau ibu kita sudah meninggal dunia, maka malaikat di luar, di atas sana berteriak, telah meninggal seseorang yang karenanya aku menghormat kamu. Sekarang dia sudah meninggal, carilah kehormatan dan kemuliaan dengan sendiri. Itu kalau sudah ibu meninggal. Yang apa lagi bikin kesal mereka? Selalu membanggakan mereka. Selalu mengalah. Jangan pernah berantem. Apalagi karena dunia enggak. Selalu mengalah. Sekarang kita beda. Kita pengikutnya Nabi Muhammad. Kita adalah yang mengidolakan Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Fatimah. Dunia kecil. Sayyidatuna Fatimah tidak pernah mengalami dunia. Sayyidatuna Fatimah pernah tahu kali ya? Pernah memiliki sebuah kalung emas. Sebuah kalung emas. Yang dimilikinya oleh beliau itu setelah bertahun-tahun beliau mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sampai beliau bisa membeli kalung itu. Bagaimana caranya? Sayyidina Ali bekerja. Hasil kerjanya itu dibelikan tepung, dibelikan kain. Kainnya itu dirajut. Atau di apa namanya? Kasih gambar-gambar apa namanya? Disulam. Disulam. Kalau sudah jadi dijual. Hasilnya dibagikan Sayyidina Ali, sebagainya sedekah, sebagainya disimpan. Sampai berapa tahun beliau mempunyai uang yang cukup untuk membeli kalung emas. Dibelikan. Begitu dibelikan, dia senangnya luar biasa. Sayyidina Fatimah tidak pernah lihat emas. Dipakainya. Tiba-tiba Nabi SAW datang. Begitu Nabi SAW datang, melihat kalung itu terdapat di leher beliau. Tanpa kata, sepatah kata pun dia ucapkan, dia langsung keluar lagi di rumah Sayyidina Fatimah. Sehari, dua hari, tiga hari dia datang. Biasanya pagi, sore pasti datang. Ini enggak. Ketika Sayyidina Ali datang, menanyakan tentang hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan, Gal, kenapa dia membeli kalung? Tidakkah dia menginfakkan hartanya itu kepada fakir miskin aja? Coba lihat. Akhirnya saat itulah maka beliau langsung jual, kemudian dibelikan seorang budak, lalu dimerdekakan untuk Allah SWT. Itu Sayyidina Fatimah. Nabi SAW tidak gembira, enggak gembira. Dunia enggak gembira. Nabi senang kalau kamu itu tambah tahajudnya. Nabi senang kalau Nabi SAW kalau kalian itu tambah gobliya badiahnya. Nabi senang kalau kalian nanti pulang, sholat duhanya tetap dilakukan. Dan jangan sampai kita katakan bahwasanya Nabi SAW tidak melihat, tidak sampai kepadanya. Siapa bilang? Nabi dalam hadis sahih telah mengatakan bahwasanya setiap hari Senin dan Kamis, atau tepatnya hari Kamis, maka sebelum amal kalian setiap minggunya dibawa kepada Allah, disodorkan kepadanya, maka disodorkan dahulu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan, bayangkan. Setiap minggu kalian telah disodorkan catatan amal kalian yang sangat membahagiakan dan membanggakan Nabi. Taklim, sholat, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, akhlak yang baik, hadir, majelis dan sebagainya, mujahadah, mujahadah. Pulang ke rumah, lihat TV maksiat, lihat ini maksiat, maksiat seminggu. Kira-kira Nabi gimana? Jangan pun Nabi, Ustaz aja sebagai ayah kalian dan guru kalian. Ustaz sedih. Abdurrahman? Tidak boleh Abdurrahman. Nah, apalagi Nabi. Ustaz tidak mau itu. Oleh karenanya, ini kesempatan. Bakti sama orang tua. Bakti orang tua. Jadi kalau ada orang tua baru datang, langsung duduk di bawah, dia lagi duduk di kursi, duduk di bawah, pijat kakinya. Oh, senangnya luar biasa. Ayah, waktu itu kan pulang dari kerja, langsung dipijat. Oh, gembiranya luar biasa. Di saat itulah dia itu akan mendoakan kamu. Ketika mendoakan kamu, doa apa saja yang terpanjat oleh orang tua kamu saat itu, itulah yang dimaksudkan Nabi SAW, lebih afdol daripada doanya 100 kali. Pasti itu. Gunakan kesempatan. Dan pasti yang namanya iblis, setan gak mau kamu mendoakan doanya orang tua. Bikin capek lah, dibikin inilah, dibikin itulah. Jangan mau. Fem, kita biasa mujahadah di Pondok Dalwa. Mujahadah tetap di sana. Ana pokoknya sekarang mempunyai suatu pekerjaan, dua hal pekerjaan Ana. Yang pertama adalah bakti sama orang tua. Ana setiap hari Ana bikin orang tua itu puas. Sebelum nantinya Ana memuaskan suami sebagai istri yang soleha. Nah, jadikan dia sebagai raja. Jangan ibu kamu yang menyiapkan makanan, kamu yang harus siapkan makanan. Jangan ibu kamu yang menyiapkan pakaian, enggak, kamu yang harus siapkan untuk ibu kamu. Sebelum mereka bangun, kita harus bangun. Lihat kamar mandinya. Isi airnya. Siapkan makanannya. Belajar, kalau belum bisa belajar. Gimana caranya bu? Masak. Biarkan anak yang masak dulu. Sambil ibu lihat. Anak yang mau bantu. Biarkan kamu yang lebih capek. Jangan ibu. Ayahmu begitu datang langsung. Kamu pijet, minta doanya bayar. Kalau dia ngerokok, usahakan supaya tidak ngerokok gimana. Ya rayu-rayu. Manja-manja sama ayah kamu. Dikasih sesuatu, ya Allah, ya ini kesenangan aku, ini dari dulu-dulu aku harapkan, sekarang berada di tanganku. Oh, senangnya, gembiranya luar biasa. Beda akhlak yang baik, itu yang pertama. Yang kedua, berdakwah. Dakwah. Dan pertama kali yang harus kamu dakwahi siapa? Keluarga. Wanzir ashiratakal akrabin. Hendaknya Nabi SAW pertama kali mendapatkan perintah untuk berdakwah itu kepada siapa? Kepada keluarganya justru. Gimana caranya dakwah kepada mereka? Gak usah repot-repot. Gak usah dengan kata-kata, gak usah. Mereka itu tidak suka digurui, gak suka. Tapi tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan akhlak yang baik. Jadikan diri kamu itu adalah orang yang paling jauh terhadap sesuatu yang haram kepada Allah Ta'ala. Jadikan kamu itu adalah orang yang paling gemar melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Jadikan diri kamu itu adalah seorang yang beramal dengan akhlak yang baik. Maka sedikit demi sedikit nanti orang tua mengatakan, ya Allah, anakku begini ya. Aku harusnya lebih dong. Aku kan harus jadi contoh. Aku jadi teladan bagi anak-anak. Harusnya aku lebih dong. Dikit-dikit terus kita kikis. Dikit-dikit. Adik kita, begitu kita pulang, ajari ngaji. Ajari sholat. Ajari tentang haid. Tetangga kita melihat kita tetap rapi. Kita keluar, tutup, kalau ada laki-laki tutup. Jangan justru pulang pakai anting sini. Bibirnya enggak pakai pemerah bibir, pakai pemerah bibir. Pakai bedaknya tebel banget. Jangan. Jangan suka keluar. Keluar itu tempatnya setan. Apalagi di mal-mal itu tempat bertelurnya setan. Mau kamu dapat barokahnya setan? Gak mau? Tapi mau. Gak mau tapi mau. Bagus. Alhamdulillah kalau gak sekarang gak. Karena apa? Imannya lagi kuat. Begitu di sana. Lihat saudara-saudaranya pulang dari sana. Oh cakep-cakep deh ini baju. Bang. Beraneka ragam. Ada jeans yang model ini. Ada yang apa model-model pakaian itu. Ada yang jilbab Paris, jilbab Jepang, jilbab apa gitu. Beraneka ragam. Jangan diikutin. Nanti keimanan itu kurang. Targetkan dari sekarang. Anda mau pulang, Anda harus hatamkan Quran. Misalnya 10 gitu. 10 itu untuk ustazah itu setiap bulan. Ustazah Khadijah. 3 hari hatam. 3 hari hatam. Dari umur berapa? Umur 11 tahun sampai beliau sebelum kecelakaan kemarin. Setiap 3 hari hatam. 3 hari hatam. Hatam pertama untuk Bib Zain. Hatam kedua untuk Bib Sugab. Hatam ketiga untuk Bib Ali. Terus diniatkan untuk anak-anaknya. Ya pantas. Kalau katanya Pipit. Oh pantesan anak-anaknya. Masya Allah, Masya Allah. Ustazahnya kayak begini. Ya Pipit. Mana Pipit? Ya enggak? Ya kayak gitu. Mau punya anak yang baik-baik? Pengen punya anak yang baik-baik? Ya ibunya dulu diperbaiki. Ibunya siapa? Kamu itu loh. Mem. Perbaiki. Nah, kalau mau punya anak yang baik, harus memperbaiki di. Jadi jangan pernah makan yang haram. Syubhat jangan. Itu berpengaruh. Berpengaruh. Jadi rahim kamu itu yang mengandung janin nantinya. Nah, di situlah pembentukan itu di situ. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tahayyaru linutaqikum fa innal irqa jassas." Hendaknya kalian pilih-pilih tempat menampungnya janin kalian. Karena apa? Karena sesungguhnya urat yang menentukan janin itu terbentuk itu sangat berpengaruh. Kalau sudah makanannya haram, pasti dia jadi orang gak baik. Dari sekarang, hati-hati. Kalau makan haram, minta halalnya. Ganti. Jangan sampai gara-gara itu kemudian kamu sengsara. Punya anak durhaka. Punya anak tukang zina. Punya anak tukang ghibah. Punya anak akhlaknya tidak baik. Punya anak suka narkoba. Punya anak yang selalu menjengkelkan orang tua. Na'udzubillah. Mau kayak gitu? Nah, kalau mau kayak gitu gampang. Ambil hak-haknya orang lain. Terus yang banyak kayak gitu. Lihat nanti. Itu modal awal itu. Modal awal untuk mendapatkan anak-anak durhaka. Nah, tapi kalau mau modal awal untuk mendapatkan anak yang soleh, nah, jangan pernah kemasukan badan kamu. Yang haram enggak? Biarkan anak sengsara, hidup apa adanya, makan apa adanya, yang penting halal. Toh, kehidupan yang kita rasakan di pondok ini, dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, enggak ada apa-apanya. Nabi Muhammad SAW pernah 2 bulan berturut-turut, tidak pernah makan, tidak pernah minum, kecuali air dan kurma. Tidak pernah makan yang dibakar oleh api, tidak pernah. Seumur hidupnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang dengan roti yang empuk, tidak pernah. 3 hari berturut-turut ya, tidak pernah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, beliaulah yang sangat peduli kepada kamu. Beliaulah yang sangat perhatian kepada kamu. Beliaulah yang tidak pernah menangis kecuali karena kalian. Tidak pernah tersenyum dan tertawa serta bahagia kecuali juga karena kalian umatnya begitu cintainya. Jadikan sebuah motivasi buat kita untuk selalu mengedepankan Nabi Muhammad daripada yang lainnya. Ingat, Nabi SAW bersabda dan berdoa serta memanjatkan kata-kata kepada Allah Ta'ala ketika Nabi Jibril memaksa supaya Nabi berdoa kepada umatnya ketika di Taif. Ya kan? Dipaksa supaya berdoa dengan dia baik kepada umatnya. Gitu maksudnya. Dari saking marahnya Sayyidina Jibril. Tapi saat itulah beliau justru berdoa. Malam yakun bika alaiya ghadabun fala ubali. Yang penting engkau ya Allah. Yang penting engkau ya Allah. Katakan selalu Allah melihat kita. Jangan kamu katakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak melihat kita. Inna Allah sami'un basir. Inna Allah kana alaikum. Terus di mana kita berada Allah lihat kita. Wa aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah bersama kita. Jangan pernah ada takut, jangan pernah ada takut. Jangan pernah ada gelisah, jangan pernah ada gelisah. Allah bersama kita. Di mana pun kita berada Allah bersama kita. Dan kenikmatan yang kita dapatkan kebersamaan bersama Allah itu tidak didapatkan oleh mereka-mereka yang suka di mall sana. Tidak didapat. Nikmatnya kita bangun malam berduaan sama Allah. Allah nikmatnya coba baikkan. Begitu kamu datang ke rumah, jangan pernah enggak tahajud. Tahajud tetap. Berduakan, rasakan. Ya Allah, berdua itu dulu waktu di pondok sulit sekali mau cari tempat untuk kita berduaan kepada Allah. Karena di mana-mana pasti ada banyak orang. Di rumah kamu banyak kesempatan. Nah, kamu berduaan. Doa sama Allah, nangis. Minta kepada Allah Ta'ala orang tua kamu itu menjadi orang tua yang baik. Yang menjadi tauladan yang baik kepada anak-anaknya. Diberikan rezeki yang halal, ditobatkan mereka daripada hal yang diharamkan, dari rokok dan sebagainya. Nah, itu. Yang kedua, selain dakwah kepada keluarga, dakwah kepada masyarakat umum, karena mereka itu kecintaannya Nabi. Jangan pernah kita merasa sombong kepada mereka, karena mereka juga statusnya sama. Kita dicintai oleh Nabi, mereka juga dicintai oleh Nabi. Justru cintanya Nabi kepada mereka melebihi daripada cinta Nabi kepada kita. Karena apa? Kita sudah baik. Tidak terlalu dipikirkan Nabi Rasul, tapi mereka. Tapi mereka lebih diperhatikan dan lebih dipikirkan Nabi Rasul. Pikirkan, bantu Nabi Rasul. Dengan akhlak kamu yang baik. Senyum selalu. Ingat, senyum selalu. Itu adalah senjata pertama dakwah. Jangan ngajar pas. Ya, murid-muridnya udah pada gak nafsu melihatnya. Kamu cantik orangnya, senyum lagi. Ya Allah. Seminggu aja pasti ada yang datang ke rumahmu. Iya. Mau betulkan lampu? Jangan ge. Ya dulu gitu. Paham, ingat ya. Jadi kalau bantu Nabi SAW laksanakan salat di mana-mana. Ayo ingat, kita unggul dari Pondok Putra. Paham? Karena apa? Kita lebih banyak membuat salat dan keberhasilan kita membuat salat lebih banyak keberhasilannya ketimbang daripada anak-anak putra. Paham? Nah, itu. Nah. Untuk tahun ini buktikan. Paham? Buktikan. Karena apa? Anak pondok putri mempunyai nilai plus daripada anak pondok putra. Sebab kita ini adalah WWSD CPR. Di sana enggak ada WWSD CPR. Hanya kita WWSD CPR. Dan WWSD CPR insya Allah akan terpancar di setiap surga kita nanti di sana. Sebagai pembuktian, alhamdulillah. Jadi setiap ada lewat surga, WWSD CPR. Ah, berarti ini anak dalwa ini. Kenapa? Benar-benar sudah dinyatakan, dibuktikan, dan dilaksanakan oleh Allah SWT, kita sebagai pendamping Nabi, karena kita semuanya mendapatkan jannatul firdaus al-a'la. Insyaallah. Ayo, dari sekarang seperti itu ya. Niat, ingat. Jadi pulang ke rumah, yang pertama adalah jadikan lingkungan kalian seperti lingkungan di pondok. Jangan berubah. Wirid kalian yang biasa habis salat maghrib, baca. Habis salat duhur, baca. Dan ingat lagi, ditambah lagi pesannya Ustaz untuk selalu baca ya Allah, ya Mufti, ya Hafiz, ya Mahidu 111 kali ya. Kalau enggak, bahaya. Bahaya, fitnah sekarang luar biasa. Setiap hari, jangan lupa, pagi sudah langsung baca. Jadi jangan sampai kedahuluan fitnah. Nah, kemudian habis maghrib, apa yang biasanya baca? Baca. Semua kamu keluar, tetap baca. Ke mall, bawa tasbih, jangan malu. Mereka yang malu pada kita. Jangan malu. Bahkan kalau kita masuk ke mall, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan suara yang lantang, suara yang keras, orang semacam itu akan mendapatkan derajatnya orang syahid. Baca, sempatan. Mana peduli mereka? Enggak peduli. Paling ini orang gila, biarin bilang orang gila. Pegang tasbihnya, kemana-mana pegang tasbih. Justru kalau kalian semacam itu, pasti lebih banyak orang yang datang ke rumah untuk meminang kamu. Tapi kalau sebaliknya, handphonenya dilihat-lihatin. Padahal handphonenya handphone jadul. Gak usah. Mem, yang harus dibanggakan itu adalah ketakwaan. Yang harus dibanggakan itu adalah kemuliaan. Yang harus dibanggakan itu adalah ilmu. Yang harus dibanggakan itu adalah akhlakul karimah. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kalian semua berhasil. Semoga Allah Ta'ala menjaga kalian sebagaimana kalian keluar dari pondok ini nanti. Kalian balik ke pondok ini dalam keadaan sempurna. Tidak kurang sedikit pun. Dari cahaya, dari keimanan, dari hidayat. Dan pulangnya kalian justru menambah nilai ketakwaan kalian. Nilai kemuliaan kalian di sisinya. Nilai akhlak kalian. Sehingga kalian semuanya menjadi sebab-sebab orang lain mendapatkan hidayat. Menjadi sebab-sebab orang tua itu mendapatkan hidayat. Menjadi sebab orang tua mendoakan kita semuanya. Dan sehingga kita dengan doa mereka menjadi orang yang berbahagia di dunia sampai di akhirat. Menjadi istri yang salihah. Menjadi ibu yang salihah. Menjadi nenek yang salihah. Dan kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya hukumniyatin salihah. Wa alam manawasal salih al-fatihah. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, jangan lupa untuk download. Nah, download yang sekarang ini, ulangi terus. Dan jangan lupa juga yang tidak berada di pondok, Ustaz masih ngajar di sini. Setiap pelajaran Ustaz streaming tetap. Ya, jadi dengarkan dari rumah, ada pelajaran sore, ada pelajaran habis tarawih, nanti tetap di streaming. Itu ada khataman Quran, usahakan hadir tetap. Jadi biarkan lingkungan rumah kita, lingkungan dakwah, keraskan suaranya supaya mereka dengar semuanya. Jadi supaya mereka juga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya Rabbana Tarafna.